Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Rabbul Alamin atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita kembali bersama Riyadhus Shalihin, kembali bersama Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri Abu Zakaria atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan hadirin yang Allah muliakan, kita kembali bersama hak suami yang wajib ditunaikan oleh istrinya. Dan kita sedang bersama hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an tentang salah satu hak suami yang sangat penting dan memiliki makna yang sangat dalam dan luas, walaupun diungkapkan oleh Rasulullah SAW dengan kalimat yang singkat. Dan itulah kehebatan Rasulullah SAW, beliau bisa menyampaikan makna yang sangat dalam dengan kalimat yang singkat. Beliau menyampaikan sallallahu alaihi wasallam, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi falam ta'tihi fabata ghadman 'alayha la'anatha al-mala'ikatu hatta tusbih." Jika seseorang laki-laki atau jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya, lalu suami atau lalu istri tidak merespon, tidak mentaati, tidak nurut, lalu suaminya marah di malam itu, maka Allah akan malaikat akan melaknatnya sampai pagi. Dalam riwayat yang kedua, "Idza batatil mar'atu hajiratan firasha zawjiha." Apabila seorang istri meninggalkan tempat tidur suaminya, "la'anat hal malaikatu hatta tusbih." Maka malaikat akan melaknatnya sampai pagi. Hadirin Allah muliakan, maksud hajiratan di sini atau meninggalkan tempat tidur sekali lagi ada dipahami dengan riwayat yang sebelumnya, artinya istri enggan menunaikan hak suami, enggan untuk berhubungan padahal suaminya menginginkan, lalu suaminya kecewa, suaminya enggak nyaman, suaminya marah, maka ia dilaknat oleh malaikat. Hadirin Allah muliakan, adapun kalau istri tidak tidur di kamar suaminya karena harus misalnya mendampingi anak yang lagi sakit di kamarnya, atau memang bagi-bagi tugas sama suami dan gak ada masalah apapun, maka itu bukan isu, hadirin. Tapi ini maksudnya jika istri tidak mau, bahkan ketidakmauan itu diungkapkan dia nggak mau tidur di kamar, dia milih tidur di kamar anaknya atau kamar tamu atau kamar kosong atau bahkan mungkin ruang tamu. Intinya dia menunjukkan penolakan, dia menunjukkan keengganan. Lalu suaminya tidak nyaman dengan itu, maka dia dilaknat oleh malaikat. Dan ini menunjukkan dosa besar. Dosa besar. Dan kita sudah jelaskan di antara hikmah atau sebabnya mengapa ini benar-benar diperhatikan oleh agama kita. Dan ini tidak simpel, ini dampaknya kemana-mana. Ini dampaknya kemana-mana. Jadi istri harus berada di kamar, kecuali dengan ridho suaminya. Kecuali dengan ridho suami. Dan jika ia ingin tidur di luar kamar, misalnya di kamar anak, kamar anak-anak dan lain sebagainya, maka dia minta izin dengan suaminya. Dan pastikan suaminya ridho dengan keinginannya tersebut. Adapun kalau suaminya tidak ridho, maka ia punya masalah besar. Karena dilaknat oleh malaikat itu gak mudah, hadirin. Dilaknat oleh makhluk yang gak pernah bermaksiat, yang aktivitasnya hanya bertasbih, hanya berzikir. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dalam surat At-Tahrim Allah berfirman tentang malaikat. Malaikat gak pernah bermaksiat kepada Allah dan selalu tunduk taat pada perintah-perintah Allah. Jadi apabila istri ingin berada di luar kamar atau ingin istirahat di luar kamar, maka ia harus mendapatkan ridho dan izin suaminya. Karena dengan ia berada di luar kamar, maka suaminya tidak bisa mewujudkan keinginannya. Jika suami menginginkan istrinya di malam tersebut, atau mungkin di tengah malam, atau ketika bangun di waktu malam, atau apapun yang atau kapanpun diinginkan oleh suaminya, dan akhirnya dampaknya panjang, dan itu tidak diinginkan, dan ini hal sensitif, maka hendaknya istri berada dan standby di kamar. Belum lagi jika tipikal sebagian laki-laki atau suami itu gengsi dengan masalah ini. Tapi di sisi lain, ia punya kebutuhan. Akhirnya ketika istrinya tidak ada, lagi-lagi dampaknya kemana-mana. Dampaknya kemana-mana. Oleh karena itu istri harus mengerti dah masalah ini. Dan laki-laki dan wanita itu berbeda. Laki-laki dan wanita itu berbeda. Dan cara menyikapi syahwatnya pun juga berbeda. Dan ketahanan dalam menjaga syahwatnya pun juga seringkali berbeda. Dan Allah berfirman, walaisa dzakaru kal unsa. Allah berfirman, dan laki-laki berbeda dengan wanita. Hendaknya kita mengerti bahwa ini masalah sensitif dan seringkali tidak diungkapkan, tapi dibutuhkan kesadaran dan pengertian antara suami dan istri. Dan kalau istri bisa menjalankan hal ini, maka dia mendapatkan ganjaran yang sangat besar. Adapun hadis yang ketiga, walladzi nafsi biyadihi ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashihi fata'ba 'alayhi illa kana alladzi fis sama'i sakhitan 'alayha hatta yarda 'anha. Adapun redaksi ketiga atau riwayat yang ketiga ini semakin mempertegas dan memperjelas, dan penekanannya sangat kuat sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam memulainya dengan bersumpah, demi Allah yang jiwaku ada dalam tangannya. Dan kita tahu sumpah menunjukkan penekanan bahwa ini meyakinkan, ini pasti terjadi. artinya sumpah itu menekankan dan memastikan, khususnya di hadapan orang yang masih ragu-ragu, yang masih mempertanyakan. Nabi SAW bersumpah, walladzi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku berada di genggamannya, ma min rajulin yad'u imra'atah ila firasyihi, dan tidak ada satupun suami yang mengajak, lagi-lagi menggunakan kata kerja yad'u, da'a yad'u, yang artinya mengajak, mengundang dengan penuh rasa hormat, dengan memuliakan, dengan meninggikan, dan tidak merendahkan, tidak melecehkan, tidak menginjak-injak kehormatan istrinya, tapi memuliakan, ke tempat tidurnya, fata'ba alih. Lalu istrinya enggan, enggak mau, menolak. Illa kana alladhi fis sama, kecuali yang berada di atas langit, Allah Subhanahu wa taala. Sakhitan 'alaiha, murka terhadap dia. Hatta yardu 'anha, sampai suaminya ridho terhadap dia. Sampai suaminya ridho terhadap dia. Jadi hadirin Allah muliakan, ada dua penekanan, ada dua tambahan dan dua penegasan dalam masalah ini. Yang pertama, ternyata bukan hanya mendapatkan laknat malaikat, tapi Allah pun murka. Dan ulama mengatakan seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwa murka Allah itu jauh lebih besar daripada terlaknatnya seseorang dari sisi malaikat. Jadi murka Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih besar. Murka Allah jauh lebih besar daripada dilaknat malaikat. Dan ini penegasan. Dan ini sekali lagi menunjukkan ini dosa besar. Sampai Allah murka. Sampai Allah murka. Dan yang kedua, penekanannya adalah waktu. Ternyata batas waktunya bukan di waktu pagi, tapi sampai suami ridho. Sampai suami ridho. Dan ini menunjukkan keuntungan maupun kerugian daripada riwayat sebelumnya. Keuntungannya, kalau suami ridho sebelum subuh, maka alhamdulillah murka dan laknat itu berhenti di waktu suami ridho, bukan sampai subuh. Jadi kalau suami kembali ridho jam 12 malam, jam 1 malam, ya sudah, berarti sampai situ aja. Parah, tapi lebih mending daripada kalau sampai pagi. Lebih sebentar. Sebaliknya, jika suami kecewanya dan tidak ridhonya sampai besokan harinya, sampai siang, bukan sampai pagi, maka dimurkai sampai siang. Sampai sore, maka dimurkai sampai sore. Sampai hari berikutnya, maka dimurkai sampai dua seharian tersebut. Sampai hari berikutnya lagi, berarti dimurkai selama dua hari. Sampai hari berikutnya lagi, berarti dimurkai selama tiga hari. Wih, parah hadirin. Sampai sepekan, maka dimurkai sampai sepekan dan dilaknat malaikat sampai sepekan. Sekali lagi, itulah alasannya mengapa begitu istri tergelincir atau terjatuh dalam masalah dan membuat suaminya enggak ridho, segera selesaikan secepat mungkin. Jangan nunggu waktu pagi. Karena semakin lama suami kita meridhoi kita, semakin dimurkai sama Allah Subhanahu wa taala. Semakin panjang murka itu. Lalu gimana kita bisa dapat malam yang berkah? Gimana kita bisa khusyuk yang mulail? Om, kita sholat dalam kondisi dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu gimana dapat taufik? Makanya banyak banyak istri memberikan testimoni ketika suaminya murka, itu ibadah malamnya berantakan. Ibadah malamnya berantakan. Ya ketiduran, atau kalau kalau sholat gak khusyuk, gak dapatkan santuan. Ya karena intinya itu di ridho suami. Setelah ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu suami kita gak ridho, Allah murka. Dan sebuah kesalahan fatal di dunia wanita adalah ketika, udah biarin aja lah gitu loh. Besok pagi juga normal lagi. Besok pagi juga normal lagi ya. Berarti ada dimurkai setiap detik di malam itu. Belum lagi sisi meremehkan. Dan beda kan kondisi suami meridhoi karena imannya suami. Padahal istrinya gak perform nih. Istrinya pantas untuk disikapi dengan kekecewaan karena istrinya gak perform. Tapi karena suaminya sabarnya minta ampun, suaminya baik, hatinya bersih, akhirnya udah diridhoi sama suaminya, udah dimaafkan diridhoi. Tapi bukan karena istrinya sadar, bukan karena istrinya bertobat, bukan karena istrinya istighfar, bukan karena istrinya berubah, bukan karena istrinya minta maaf, justru istrinya meremehkan, udah biasa. Apalagi udah biasa kayak gitu, udah biasa ribut, terus suaminya marah, terus dia diamin aja. Berbedalah dengan kasus yang lain, suaminya ridho, karena istrinya bertobat, istrinya beristighfar, istrinya minta maaf, istrinya berjuang agar mendapatkan maaf suami, standby, bahkan mengamalkan hadis tersebut, istrinya gak tidur. Ketika suaminya bangun misalnya jam 3, ngeliat istrinya kok kusut banget istrinya. Atau misalnya ngeliat di kiri, istrinya gak ada. Ternyata pas dicarinya mungkin ada di apa, anda lagi duduk atau di pojokan dan sudah lagi sedih gitu loh. Dan apa penampilannya kusut gitu, artinya menunjukkan dia belum tidur. Kita tanya, kenapa belum tidur? Gimana saya bisa tidur kalau kamu tidak ridho kepada saya? Lalu pada saat itu dimaafkan lalu diridhoi. Ya syattani baina musyarik wa mughribi, bedalah antara timur dan barat, kata para ulama. Beda antara istri yang berjuang untuk mendapatkan ridho suami dengan istri yang acuh tidak acuh tapi diridhoi karena suaminya baik hati. Suaminya hatinya bersih. Ada, karena itu jangan pernah lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menghisap kita masing-masing, hadirin. Suami akan dihisap sendiri dan istri akan dihisap sendiri. Wala taziru waziratu wizra ukhra, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang tidak akan membawa dosa yang orang lain. Seseorang enggak akan bawa dosa yang lain. Dia akan bawa dosanya sendiri. Dan dia akan bertanggung jawab terhadap sikap atas apa yang sudah dia lakukan. Hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita camkan. Yang terakhir, hadirin. Jadi ini sudah harus kita camkan. Jadi sampai suami ridho, maka selesaikan secepat mungkin. Selesaikan secepat mungkin. Bagi istri, minta maaf secepat mungkin. Buat suami ridho secepat mungkin. Jangan berlarut-larut. Dan sebelum kita masuk ke terakhir, perlu kita ketahui bahwa ketika ini, artinya ketika istri tidak cepat menyelesaikan, itu sama saja membuka pintu masuk kepada syaitan, baik ke suami maupun ke istri. Dan itu sunnatullah dalam semua masalah dan penyakit. Penyakit itu kalau dibiarkan secara umum tambah parah. Ada yang sembuh sendiri, Allah kasih kesembuhan, tapi itu bukan kaidah umum. Dan diantaranya clear lah gitu. Misalnya ketika istri tidak mau atau enggan atau menolak, lalu suaminya kecewa, lalu gak segera minta maaf segala macam. Misalnya kejadian jam 9, akhirnya suaminya keluar kamar, tiba-tiba jam 10 atau setengah 11 kita dengar pintu gerbang kebuka dan suami kita pergi jam setengah 11. Akhirnya cari hiburan di luar, mungkin ke tempat-tempat seperti ke klub lah, ke segala macam, dan tanpa sengaja ketemu dengan yang lain. Dan kena terjadilah apa yang terjadi di malam tersebut. Itu kasus banyak, hadirin. Artinya kalau saja dengan taufik Allah Subhanahu wa taala, itu istrinya segera minta maaf segera selesai, maka semoga itu bisa menjaga suami untuk tidak keluar cari angin, cari udara segar dan yang segar-segar yang lain lah. Karena segera diselesaikan. Tapi begitu gak diselesaikan, akhirnya setan bisikin, udah keluar aja lah. Tuh ngapain di rumah sumpah. Udah ketemuan sama si A aja. Dan mungkin kata si A itu bukan siapa, cuma teman mainnya biasa. Dan bukan wanita lain. WA, bro ada di mana gitu. Gua ada di sini nih, lo gabung dong. Lo ada di mana? Gua masih ada, gua ada di rumah. Gua di sini sampai jam 12 ya, atau gua sampai 1. Lo kalau mau gabung, gabung aja. Jam 12 ya, lumayan lah 2 jam lah. Daripada sumpek di rumah, istri juga begitu, pergilah keluar. Ternyata teman kita enggak sendirian. Dia bersama beberapa pihak. Dan pihak-pihak itu lah menjadi pintu masuk misalnya. Jadi kalau udah keluar macam-macam yang ada. Atau dia sendirian tapi ada niat apa, ada misi buruk di malam itu atau maksiat. Lo sama siapa? Gue lagi janji nih sama ini gitu. Lo nanti kenalan juga ya. Ada panjang nih urusannya. Oleh karena itu jamaah sekarang segera selesaikanlah. Segera selesaikan. Semakin cepat selesai semakin menjaga rumah tangga. Allah Ta'ala bisawab. Yang terakhir. Sebagian ulama menjelaskan seperti dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwa hadis ini menunjukkan besarnya hak suami. Walakin hadza fi haqqi zawjil qa'im mi haqqi zawjah. Namun pembicaraan kita ini, atau yang dimaksud hadis ini kata sebagian ulama, ini untuk suami yang menunaikan hak istrinya. Jadi suami yang menunaikan hak istrinya. Amma idza nashaza wa lam yaqum bihaqqiha falaha alhaq an, apabila suami zalim sama istrinya dan tidak menunaikan hak istri, enggak menunaikan hak istri, maka istri punya hak untuk tidak memberikan hak suaminya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah 194, "Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma 'tada 'alaikum." Barang siapa yang melampaui batas kepada Anda atau zalim kepada Anda boleh melakukan hal serupa sesuai dengan kadar kezaliman tersebut. Jadi i'tada itu melampaui batas pada dasarnya. Faman i'tada 'alaikum, barang siapa melampaui batas terhadap Anda, fa'tadu 'alaihi bimithli ma'tada 'alaikum, maka kalian punya hak untuk melakukan hal yang serupa di level yang sama terhadap dia. Sebagaimana di sisi yang lain ulama fikih mengatakan apabila istri tidak mau dan nusyuz tidak taat, jadi tidak mau diajak atau tidak mau nurut dan seterusnya, maka para ulama kan membahas apakah istri seperti ini masih berhak dapat nafkah apa tidak, apakah berhak dapat nafkah atau tidak. Oleh karena itu poinnya, hadirin sekalian, tiga riwayat ini dijelaskan sebagian ulama bahwa istri dapat laknat malaikat lalu dimurkai oleh Allah itu jika suaminya menunaikan haknya sebagai suami. Kalau suaminya zalim dan tidak memberikan hak istri, maka sebagian ulama mengatakan insyaallah istri ketika melakukan hal ini tidak sampai pada titik di atas, artinya tidak sampai dimurkai oleh Allah dan tidak sampai dilaknat oleh malaikat. Tapi kalau suaminya sekali lagi menunaikan hak istri, maka kalau istri menolak, maka berlakulah laknat malaikat dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu poin. Namun yang perlu kita ingat, hadirin, sikap yang terbaik tetap merespon suami. Sikap yang terbaik tetap merespon suami. Kenapa demikian? Yang pertama jelas berpahala. Lalu yang kedua, tidak memperbesar masalah, tidak memperpanjang problem, dan yang ketiga, banyak wanita pun memiliki kebutuhan batin dalam masalah ini. Artinya, dan itu perlu dipenuhi. Dan setiap wanita beda-beda tentu saja. Dan kalau tidak terpenuhi karena misalnya karena suaminya zalim begitu, akhirnya dia gak mau, tapi di waktu yang sama dia butuh, maka nanti akan timbul problem berikutnya yang lain. Artinya sama dengan kasus yang lain, jemaah. Ketika ada orang yang zalimi, kita punya hak untuk menuntut misalnya atau membalas. Tapi memaafkan kan lebih baik, gitu loh. Dan lebih memudahkan untuk islah. Nah, apalagi suami istri. Karena sekali lagi, hadirin, suami yang zalim, suami yang tidak menunaikan hak istri, secara umum tipe suami seperti ini objektif atau egois dan mau menang sendiri. Kira-kira nih, kalau suaminya zalim, gak menunaikan hak istri, biasanya tipikal suami ini, biasanya ya, tipikal suami seperti ini objektif, fair play gitu dalam rumah tangga, atau egois dan mau menang sendiri. Egois dan mau menang sendiri. Jadi ketika istri tidak mau, maka itu memperpanjang masalah lagi. Karena tipe suami seperti susah objektif, susah berpikir, Oh, saya harus introspeksi diri ya, kenapa istri saya gak mau? Oh, ternyata saya tidak menunaikan hak dia. Kalau dapat yang begitu tuh enak langsung, oh, pesannya dapat gitu loh. Tapi mayoritas kan gak demikian. Mayoritas hanya memikirkan haknya dan lupa menjalankan kewajiban. Bahkan gak peduli dengan kewajibannya. Maka ketika disikapi dengan cara itu, ya masalah tambah panjang gitu aja. Tapi kan bukan salahku, kata istrinya. Ya bukan salah mbak. Tapi ketika masalah tambah panjang, kan mbak juga yang capek gitu loh, ngadepin beginian. Apalagi ini berkaitan dengan syahwat suami. Bisa kemana-mana. Ketika itu tidak bisa tersalurkan dengan jalan yang halal. Jadi memang istri bisa bernafas lega, dia tidak dilaknat, dia tidak dimurkai. Tapi bukan berarti masalah selesai. Masalahnya panjang gitu loh. Dan bisa kemana-mana. Maka lebih maslahat lebih baik. Maka kasih hak suami. Walaupun suami zalim sama kita. Dan semoga dengan itu menjadi pintu hidayah buat suami. Dan lebih mudah untuk berbicara objektif dengan suami. Karena seringkali deadlock gitu loh. Kamu tuh gak kasih hak saya. Kamu juga ribut. Udah. Dan gak selesai-selesai juga nanti. Ujung-ujungnya nanti cerai. Dan lain sebagainya. Allah Ta'ala alam bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini hadirin. Insyaallah besok kita buka sesi tanya jawab. Karena dengan ini kita menyelesaikan 3 riwayat dengan segala keterbatasan kita dalam menukilkan keterangan para ulama kita. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua dan semoga Allah menjaga keluarga kita. Dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang bertakwa dalam menjalankan keluarga kita. Ini bisa disampaikan subhanallahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.